السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كمسلمين رحمني ورحمكم الله، masih kita berbicara tentang kahanah wan nujum, al-kahanah perdukunan, wan nujum perbintangan. Kahanah wan nujum wa ilmu nujum akhwan, bersaudara. Kahanah perdukunan, menebak-nebak sesuatu yang belum terjadi. Nujum juga sama, menebak-nebak sesuatu yang belum terjadi. Dan semuanya dalam satu muara, yaitu mengaku alimul ghaib, mengaku tahu yang ghaib. Akhwani fiddin a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, perkara ini perkara kufur, karena dia mengaku-ngaku satu sifat yang ternyata itu adalah sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Qala man ata'arrafan aw kahinan fasaddaquhu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Kata Nabi SAW, siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun-dukun kemudian membenarkan, maka dia telah kafir kepada apa yang Allah turunkan pada Nabi Muhammad SAW. Wal wajib ala waliyil amr wa kullu qadirin an yas'a fi izalati haula'il munajjimin wal kuhan. Maka setiap yang mampu, para penguasa, waliyul amr, pemerintah, ataupun siapa saja yang mampu untuk menghilangkan perdukunan, munajjimin, ahli nujum, al-arrafin, tukang ramal, wa ashabud darbi bir ramal, atau yang memukul tanah dengan kayu, atau yang memakai burung gelatik atau burung ini dan burung itu, hendaklah mereka melarangnya. Siapa yang mampu, hendaklah melarangnya. Wa mana'uhum minal julusi fil hawanith wa turuqat. Dan juga bagi mereka para penguasa, pemerintah muslim, hendaklah melarang mereka untuk membuka kedai-kedai ramal atau lapak-lapak untuk perdukunan, hendaklah dilarang. Wa yadkhulu 'ala an-nas, atau masuk ke rumah-rumah orang, di rumah-rumah mereka menawarkan, maukah aku tebak nasibmu, maukah aku tebak jodohmu, maukah aku tebak bagaimana nanti kamu di akhir hidupnya ila akhir. Maka ini hendaklah melarang pemerintah ataupun siapapun yang mampu untuk menghilangkannya. Wa yakfi man ya'lam tahrim dzalik wa la yas'a fi izalatihi, dan cukup bagi mereka yang mampu, bisa berkuasa tetapi tidak mau melakukan, cukup baginya ancaman Allah Subhanahu wa taala. Apa ancamannya? Ancamannya adalah apa yang Allah katakan tentang Bani Israel, lu'inu, mereka dilaknat melalui lisan Nabi Daud, Nabi Sulaiman dan lain-lain. Mengapa? Kata Allah, kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Mereka tidak mau mengingkari kemunkaran-kemunkaran yang mereka kerjakan. Tidak mau saling mengingkari kemunkaran. Labisa ma kanu yaf'alun. Sungguh jelek sekali apa yang mereka lakukan. Kalau ada yang melakukan di satu masyarakat, maka itu wajar terjadi karena masyarakat ini bermacam-macam. Iya kan? Tetapi yang tidak wajar adalah kalau semuanya sepakat untuk membiarkan orang yang membuat perdukunan, ramal, ilmu nujum dan sebagainya. Ini yang nasallahu salam al-afiyah menyebabkan turunnya azab. Kalau mereka semua sepakat membiarkan kemunkaran. Tetapi kalau ada di tengah-tengah mereka yang mengingkari kemunkaran, insyaallah azab akan tertahan. Bukan karena orang tadi masih dimaklumi, bukan. Tetapi ada yang mengingkarinya. Maka rahmat dari Allah kepada mereka para ahlu sunnah, para ulama, para ustaz, para da'i, para kiai yang mengingatkan dan melarang perdukunan, maka Allah rahmati negerinya. Pemerintah yang melarang perdukunan, maka Allah rahmati negerinya, tidak turun azab. Wa ulail mala'in yaquluna al-ithma wa yaquluna as-sihat. Adapun mereka-mereka para dukun-dukun, ahli nujum, tukang ramal dan sejenisnya adalah orang-orang yang terlaknat. Berbicara dengan ucapan dosa. Yaquluna as-sihat, memakan harta yang haram, bi ijma'il muslimin, dan ini menurut kesepakatan seluruh kaum muslimin. Menurut kesepakatan para ulama. Wa thabata fi sunan 'ani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bi riwayat Siddiq. Dan telah sahih dari Nabi, telah sabit riwayatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, diriwayatkan melalui jalan sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Yang menyatakan innan nasa idza ra'awul munkar falam yughayyiruhu aw syaka an ya'ummahumullah bi'iqabin minhu. Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda alaihi salatu wassalam, innan nas, sesungguhnya manusia, jika mereka melihat kemunkaran kemudian diam, membiarkannya, tidak mengingkarinya, maka sebentar lagi akan turun azab yang merata mengenai mereka secara keseluruhan. Dan jangan salahkan Allah yang menakdirkan, tapi salahkan diri-diri kita dan diri-diri kalian. Saya tidak berbuat, na'am, kamu tidak berbuat, tetapi kamu tidak mengingkari kemunkaran. Ikhwani fiddin a'azakumullah, sebagaimana dikisahkan dalam kisah Israiliyat, ketika Allah perintahkan timpakan azab pada kaum tersebut, malaikat berkata, ya Allah, di sana ada ahli ibadah yang saleh. Kata Allah, hancurkan mulai dari dia dulu. Mengapa ya Rabb? Kok dia duluan yang diazab? Karena dia yang tahu, tetapi dia diam, tidak mengingkari mereka. Berarti barakallahu fikum, kalimat wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian pada satu azab yang tidak menimpa orang-orang zalim saja di antara kalian, akan menimpa secara merata. Apa maknanya ayat ini? Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Khawatirlah kalian, takutlah kalian pada satu bencana yang tidak hanya menimpa orang zalim saja, tapi akan menimpa secara merata. Artinya kalian yang tidak berbuat pun hendaklah takut turun azab, sehingga menyatakan kamu jangan berbuat, tolong jangan berbuat, khawatir kami ikut terkena azabnya. Ikhwani fiddin, a'azakumullah kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan di dalam beberapa riwayat-riwayat hadis juga seperti itu. Diumpamakan seperti sebuah perahu, ada penumpang di atas, ada penumpang di bawah. Penumpang di bawah kalau mau mengambil air, dia naik ke atas. Sampai suatu saat mereka berkata, kita susah naik ke atas, turun lagi, naik ke atas. Kenapa tidak kita lubangin saja kapal ini? Kita akan dapat air dengan mudah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima ma'na, kalau dibiarkan orang itu melubangi kapal tadi, halaka wa halaku jami'an. Kalau dibiarkan dia binasa, dan akan binasa pula seluruh penumpang kapal itu, walaupun yang tidak tahu menahu kena azabnya. Baik. Wa idza ankaru, kalau diingkari, jangan, dicegah, naja, orang itu naja, selamat. Wa najau jami'an, dan akan selamat seluruh penumpang kapal itu. Kalau dibiarkan, bencana, bencana seluruhnya. Kalau dicegah, selamat, selamat seluruhnya. Maka jangan biarkan segala kemunkaran terjadi di negeri ini. Kita khawatir akan turun azab yang menimpa negeri ini secara keseluruhan. Bukan yang berbuat mereka, iya. Tetapi kalau kalian tidak mengingkari mereka, akan turun azab. وَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَفْعَلُونَ هَذِهِ الْأَفْعَالِ الْخَارِجَةَ عَنِ الْكِتَابِ وَسُنَّةِ أَنْوَاعٍ. Orang-orang yang mengerjakan perkara yang keluar dari sunnah ini, perdukunan, buka ramal dan sebagainya, ada macam-macam. Ada beberapa jenis. نَوْعٌ مِنْهُمْ, sejenis atau satu jenis adalah أَهْلُ التَّلْبِيسِ وَكَذِبٍ وَخِدَاعٍ. Jenis pertama, orang yang telbis, menyamarkan, mengkaburkan. Wa kadibin wa khida', dusta dan penipuan. Alladzina yudhiru ahaduhum ta'atal jinni lahu, yang dia kadang-kadang menggambarkan, menampakkan kalau jin tunduk padanya. Oh, jin sudah tunduk semua pada saya. Wahai tuan jin, abrakadabra, bim salabim atau sejenisnya, kalimat-kalimat mantra-mantra, komat kamit, tiba-tiba ada sesuatu yang bergerak sendiri. Nah, itu tidak puas saya. Padahal permainan. Ini golongan pertama. Golongan pertama hanya penipuan, khida'. Au yadda'il hal min ahlil muhal, atau mengaku-ngaku bisa membentuk keadaan yang mustahil. Ahlil muhal, muhal itu mustahil. Minal masyayikh an-nasabin, dari kalangan syekh-syekh an-nasabin atau fuqara al-kadzabin. Wat-turqiyatil makarin, kadang-kadang berbentuk orang tua yang kemudian menyeramkan, atau orang-orang miskin pakainya compang-camping, pendusta, atau turqiyatil makarin, atau orang-orang yang membuat rencana-rencana jelek. Fahaulai yastahiqquna al-uqubata al-balighah allati tarda'uhum wa amthaluhum 'anil kadhib. Orang-orang jenis pertama ini pantas untuk dihukum, pantas untuk ditangkap dan diberi hukuman yang membuat mereka jera, dan orang-orang yang sejenis mereka agar jera, agar berhenti dari kedustaannya. Hanya disuruh duduk saja. Kamu pokoknya duduk sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Duduk saja. Dengan muka seram. Enggak usah ngapa-ngapain. Terus saya ngapain? Enggak usah ngapa-ngapain. Duduk saja dengan muka yang serius, seram, jangan senyum. Digaji. Untuk apa? Untuk membuat orang-orang yang hadir ketakutan melihat orang ini. Alhamdulillah sudah ditangkap polisi. Qala wa talbis, agar mereka berhenti dari talbisnya. Wa qad yakunu fi haula'i man yastahiqul qatl. Bisa jadi ada pula di kalangan mereka yang pantas untuk dihukum bunuh oleh penguasa, kalau ada yang yad'in nubuwah, kalau mengaku nabi. Setelah membuat orang seperti itu terus dia mengaku nabi, maka dibunuhnya bukan karena berdustanya, tetapi karena kufurnya dia mengaku sebagai nabi. Bimithli hadhil khuza'balat, dengan berbagai macam khuza'balat yang mereka lakukan. Khuza'balat adalah perkara-perkara yang aneh, yakni klinik-klinik. Au yutlab taghyiru syai'in min asy-syari'ah, atau kalau dia ingin merubah sesuatu dari agama, maka dia kufur, layak untuk dihukum mati oleh penguasa. Jenis kedua, naw'un yatakallam fi hadhihi al-umur ala sabilil jiddi wal haqiqah. Jenis kedua, golongan yang melakukan hal ini, perdukunan, ramal, nebak nasib segala macam, ala sabilil jiddi, dengan sungguh-sungguh serius. Haqiqah. Dengan apa? Dengan berbagai macam cara-cara sihir. Dia melakukan berbagai macam perbuatan-perbuatan sihir. Apa biasanya? Memasang kemenyan, memberikan sesajen, memberikan korban-korban. Setelah itu memohon dan meminta, berdoa pada selain Allah. Ini semuanya kufur. Memberikan korban pada selain Allah, kufur. Memberikan berbagai macam sesajian pada selain Allah, itu juga bid'ah yang bisa mendekati pada kufur. Demikian pula ibadah doa yang harusnya kepada Allah, dia berdoa pada selain Allah. Wa jumhurul ulama yujibuna qatla sahir. Golongan kedua ini, kebanyakan para ulama mengharuskan orang seperti ini dihukum bunuh. Dengan dalil haddus sahir darbuhu bisayf, bahwa tukang sihir itu hukumannya adalah dipenggal dengan pedang. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antaranya yang bermadhab seperti ini adalah madhab Abu Hanifah wa Malik wa Ahmad fil mansusi anhu. Madhab Abu Hanifah wa Imam Malik wa Imam Ahmad rahimahullah. Wa hadha huwa al-ma'thur 'ani as-sahabah, dan ini pula yang diriwayatkan dari sahabat, seperti sahabat Umar dan juga anaknya Utsman, dan anaknya Abdullah bin Umar dan juga Utsman radhiyallahu ta'ala anhum. Thumma ikhtalafa ha'ula'i, kemudian mereka yang menganggap hukumnya adalah dibunuh, itu pun mereka berselisih kembali, apakah dibunuhnya dibunuh haddan aw riddatan. Mal farq bainahuma? Haddan aw riddatan. Mal farq? Apa perbedaan keduanya? Kalau haddan, bagaimanapun juga, taubat tidak taubat harus dibunuh. Seperti qisas. Kalau keluarganya menuntut bunuh, maka dia harus dibunuh. Ya sudah saya tobat, ya sudah tobat yang bagus. Silakan mau sholat-sholat dua rakaat, silakan mau berdoa-berdoa, sudah selesai, tetap dibunuh. Ini barakallahu fikum, karena had. Tetapi kalau riddah, murtad, tidak begitu. Murtad ditangkap oleh penguasa, dan diminta taubat dengan dikasih waktu 3 hari. Kalau dia mau taubat, mencabut ucapannya yang dulu dan memperbaikinya dengan ucapan yang benar, ucapan kufurnya, ucapan kekafirannya, dia tinggalkan dan dia cabut, dia menyatakan sekarang saya bertaubat, saya mengatakan begini, begini, begini, sesuai dengan agama, dengan tauhid, maka dilepas, tidak dibunuh. Sambil dilihat, apakah dia membuktikan ucapannya atau tidak. Kalau membuktikan ucapannya, selamat. Tetapi kalau kembali berbuat lagi, maka dia akan ditangkap kembali. Dan kemudian dihukum, bunuh sebagai orang murtad. Tayyib, orang yang berbuat sihir, jenis pertama apa jenis kedua? Kalau jenis kedua berarti dia harus dibunuh. Mau taubat, mau tidak silahkan. Yang penting engkau akan dibunuh sebentar lagi. Al-Ghojo sudah siap. Itu kalau haddan. Tetapi kalau riddatan, kamu harus bertobat pada Allah. Cabut ucapan kufurmu. Tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Tidaklah kau tinggalkan perbuatan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalau dia mengatakan siap pada bertobat, selesai. Tidak dibunuh. Istilah fuqaha yustatab au la yustatab. Istilahnya para ahli fiqih, apakah diminta taubat atau tidak diminta taubat? Wa hal yakfur mis sihir, apakah kufur atau tidak kufur? Am yuqtal li sa'ihi fil ardil fasad, atau dibunuh karena dia merusak di muka bumi? Karena apa? Dibunuh. Qala ta'ifatun, segolongan berkata, inna qatla bisihri, in qatala bisihri yuqtal. Sebagian ulama berkata, kalau dengan sihirnya dia membunuh, maka dia dibunuh. Karena ada orang yang menyihir sampai mati. Dia sihir seseorang, sampai dia sakit tidak jelas, dokter tidak ngerti, semua tidak ngerti. Badan bengkak-bengkak, dalamnya ada gunting, ada gergaji, ada paku segala macam. Setelah itu mukanya biru-biru, setelah itu mati. Maka tukang sihirnya dibunuh. Karena apa? Qisasan. Ini pendapat ulama. Berarti dia dibunuh karena apa? Karena dengan sihirnya dia membunuh manusia, maka dia dikisas. Kalau ternyata dia tidak membunuh, maka uqiba bidunil qatl, maka dia dihukum dengan bukan pembunuhan, hukum lain. Apakah dicambuk atau dipenjara atau ditazir. Ta'zir itu hukuman yang diberikan oleh penguasa dengan kebijakan penguasa. Idza lam yakun fi qawlihi wa 'amalihi kufrun, kalau tidak ada dalam ucapannya dan dalam perbuatannya kekafiran. Kalau ternyata ada kekafiran dalam perbuatannya, dalam ucapannya, maka dia dihukum bunuh pula, bukan karena membunuh orang, tetapi karena murtad. Berarti yustatab atau tidak yustatab? Yustatab, karena murtad. Beda dengan yang tadi. Kamu harus taubat dari ucapanmu. Baik. Wa hadha huwa al-manqul 'an Syafi'i, inilah yang dinukil dari Imam Syafi'i. Tadi sebutkan 3 madhab. Ini madhab yang keempat, madhab Syafi'i. Kalau beliau rahimahullah berpendapat, lihat dulu bentuk sihirnya dan apa yang dilakukan dengan sihirnya. Kalau bentuk sihirnya tidak ada kekafiran, tidak dibunuh. Kalau bentuk sihirnya tidak membunuh orang, maka tidak dibunuh. Kalau ternyata menyebabkan orang lain mati, maka dia dibunuh. Kalau dia menyebabkan orang lain kafir, maka dia dibunuh. Ini pendapat Imam Syafi'i. Wa huwa qaulun fi madhhabi Ahmad, dan ini salah satu dari pendapat Imam Ahmad juga. Artinya Imam Ahmad pernah berpendapat begini, pernah berpendapat begitu. Pernah cocok atau pernah sependapat dengan Imam Syafi'i, pernah juga dengan pendapat yang sesuai dengan Ahnaf dan Malikiyah. Wa qad tanaza'a al-ulama'u fi haqiqati as-sihr wa anwa'ih. Para ulama juga berselisih tentang hakikat sihir dan tentang jenis-jenis sihir. Wal aktsarun, kebanyakan manusia berpendapat, innahu qad yu'athir fi mautil mashhur, bahwa sihir bisa berpengaruh, bahkan bisa sampai mematikan orang yang disihir. Bisa sampai mematikan orang yang disihir. Au maradhihi, atau membuat sakit. Min ghairi wusuli syai'in zahirin ilaih, sakit yang tidak mungkin bisa diperiksa dan tidak mungkin bisa dilacak. Sakit apa? Usul maksudnya enggak bisa sampai kepada sakit itu sakit apa. Dokter manapun akan bingung karena memang bukan perkara yang zahir. Perkara yang sifatnya klinik apa? Astral apa? Istilah mereka. Wa zama ba'dhum annahu mujarradu takhyil. Tetapi ada pendapat golongan lain yang berpendapat bahwa sihir itu hanya khayal. Dan ini pendapat yang jelek, pendapat yang terbantah, pendapat yang menentang sekian dalil-dalil. Pendapatnya siapa? Mu'tazilah. Pendapatnya para aqlaniyun. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ada sekelompok ahlul kalam dan mu'tazilah yang mereka menyatakan sihir itu tidak ada pengaruhnya. Hanya khayal saja. Tidak bisa mempengaruhi sakit, apalagi membunuh. Tidak bisa memberikan ini, enggak bisa memberikan itu. Sihir itu hanya mengkhayalkan. Karena mereka mau dalil yang dikira sebagai dalil. Mahwa ayat Allah Subhanahu wa taala tentang sihir orang-orang yang Fir'aun disebutkan dengan kalimat saharu a'yunan nas. Saharu a'yunan nas. Apa maknanya saharu a'yunan nas? Menyihir mata-mata manusia. Karena mereka lihat matanya yang disihir. Jadi aslinya tetap tali, aslinya tetap kayu. Hanya mata kita yang salah lihat karena mata kita disihir. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Kalau saja mereka bilang itu naw'un minas sihir, na'am. Ada jenis sihir yang seperti itu. Tetapi ada pula sihir yang lebih dari itu. Dan engkau, kalian, kalau mengingkari sihir yang yu'athir, berarti engkau mengingkari sekian banyak ayat, sekian banyak hadis, sekian banyak riwayat, dan mengingkari kenyataan. Mengingkari fakta. Mau apa? Faktanya terjadi. Ikhwan fil din, a'azakumullah. Mau diingkari? Orang yang sakit karena sihir? Ada atau enggak ada? Ada. Siapa yang pernah lihat? Saya sendiri pernah lihat. Ikhwan fil din, a'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang yang disihir, orang yang tidak disihir, matanya ngelihat dia ya sakit. Jelas badannya bengkak-bengkak, biru-biru. Mau apa? Itu nyata. Bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menyatakan dengan tegas dan dinukil oleh Syekh Muqbil dalam kitab khususnya yang membantah Muhammad Rasid Ridha. Karena Muhammad Rasid Ridha termasuk yang mengingkari sihir. Dibawakan ucapan Ibnu Abbas, siapa yang mengingkari ta'sir, pengaruh sihir, berarti dia mengingkari Quran, mengingkari sunnah, mengingkari kenyataan yang terjadi. Telah terjadi di Mesir, telah terjadi di, disebutkan beberapa tempat, sihir. Ikhwani fiddin a'azakumullah, bahkan beliau sebutkan disihir seseorang yang qalib himaran, disihir menjadi keledai. Masa bisa yang seperti itu? Ikhwani fiddin a'azakumullah, biiznillahi, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Bukan dia bisa kun fayakun, bukan. Tetapi dengan apa yang Allah takdirkan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang mereka tukang-tukang sihir dalam Al-Qur'an, yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi, memisahkan seseorang dari istrinya, memecah belah manusia ila akhirih. Qala wattafaqu wa wattafaqu kulluhum ala anna ma kana min jinsi da'watil kawakib as-sab'ah aw ghayriha aw khitabiha aw as-sujud laha wa at-taqarrub ilayha bima yunasibuha min al-libasi wal khawatim wal bukhur wa nahwa dhalik fa innahu kufrun. Mereka sepakat, para ulama, bahwa kalau sihirnya termasuk jenis yang di dalamnya ada doa kepada bintang-bintang, yang tujuh, abjad, abjadun, hawazun, hutti, dan masih empat lagi, itu nama-nama bintang. Kemudian mereka meminta pula pada selainnya, au khitabiha, atau mengajak bicara, au sujudilaha, atau sujud kepadanya, au taqarrub ilaiha, atau mendekatkan diri kepadanya, bima yunasibuha, atau mendekatkan diri kepadanya dengan apa yang cocok untuknya, yang tadinya tidak apa-apa jadi apa-apa. Yang tadinya kamu pakai tidak mengapa, tetapi kalau dalam rangka ibadatan dan taqarruban ila ghairillah, jadi syirik. Karena al-umur bimaqasidiha. Al-umur bimaqasidiha, perkara itu dengan maksud-maksudnya. Ada orang yang melewati satu kaum yang punya berhala, kemudian dikatakan kepadanya, qarrib, berikan sesajen. Aku enggak punya apa-apa. Qarrib walau dzubaban, berilah sesajen walaupun seekor lalat. Dipikir dia seekor lalat, ringan sekali. Maka dia ambil lalat, nih korban saya. Dia lewat. Kata Nabi SAW, dakhalan nar, masuk neraka. Bukan masalah lalatnya, tetapi dia memberikan lalat kepada berhala tadi apa? Taqarruban. Taqarruban. Kamu memberikan lalat kepada ikan arwana, tidak apa-apa. Iya Pak ya? Tidak syirik. Karena bukan ibadatan. Tapi kamu memberikan lalat kepada berhala. Dakhalan nar. Karena taqarruban. Sehingga hati-hati. Jangan dikira tidak apa-apa. Walaupun bima yunasibuha minal libas, memberikan sesuatu taqarruban dengan perkara yang sesuai dengan yang sedang diibadahi ini, maunya apa? Dituruti. Minal libas, pakai pakaian khusus, khawatim, cincin-cincin khusus, wal bukhur, kemenyan-kemenyan khusus. Bukhur itu dupa. Wanahwi dzalik. Kita pakai dupa di masjid tidak apa-apa. Karena itu pengharum ruangan sesungguhnya. Orang-orang Arab sejak dulu sampai hari ini mengharumkan masjidnya dengan bukhur. Dengan bukhur. Dengan harum-haruman yang dibakar. Bahkan orang India, Muslim, membakar wangi-wangiannya, harum-harumannya dengan sesuatu seperti lidi. Dan kalau saya lihat persis seperti nio yang dipakai oleh orang-orang Cina untuk ibadah mereka. Tapi ini, anta muslim? Anta muslim ya akhi. Terus ada apa di mobilnya seperti ini? Saya tanyakan waktu itu. Kata dia, hagerih, kata dia, untuk pewangi mobil. Ditancapkan, nyala begitu. Tayyib, mengapa kau beda-beda hukum yang ini ibadah, yang ini bukan ibadah? Al-umur bima qasidiha. Perkara itu dengan tujuan-tujuannya. Tujuannya pengharum ruangan, cukup. Tidak apa-apa. Sah-sah saja. Halal. Tetapi kalau dalam rangka memberikan apa yang disukai oleh yang disembahnya, atau taqurruban ilaih, pendekatan diri kepadanya, ibadatan wa du'aan, karena pengen doa, pengen mendapatkan apa yang diinginkannya, pengen mendapatkan hajat-hajat di kuburan, kemudian bakar kemenyan di bawah pohon beringin, kemudian kamu mengatakan aku ingin ini, aku ingin itu, sudah kufur, sudah syirik. Karena maksudnya adalah taqurruban ilal jinni. Dikatakan di sini, maka kalau di dalamnya ada doa pada selain Allah, di dalamnya ada sesembahan-sesembahan pada selain Allah, padanya ada taqarrub. Ini terjemahannya sesajen. Maksud Ustaz sesajen? Karena taqarrub dari kata kurban. Kurban itu memberikan sesuatu kepada yang sedang diagungkan. Kalau memberikan sesuatu pada tempat keramat, apa namanya? Sesajen. Baik. Memberikan sesajen yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh makhluk atau benda-benda tadi. Seperti pakaian khusus, cincin, atau bukhur, dupa. Fainahu kufrun. Maka hukumnya kufur. Wa huwa min a'zami abwabi syirki, dan itu adalah sebesar-besar jenis syirik. Fa yajib ghalquhu, maka harus ditutup. Bal sadduhu, bahkan harus dirapatkan. Maksudnya dilak atau dilak. Kalau ditutup itu pintu ditutup. Aghliqil bab. Ghalqul bab, tutup. Bisa dibuka lagi enggak? Bisa. Tutup lagi, buka lagi, itu ghalaqah. Tapi kalau sad, itu di tembok rapat, tidak bisa dibuka lagi. Itu perbedaan antara ghalquhu wa sadduhu. Yajib ghalquhu bal sadduh, wajib ditutup, bahkan harus dimatikan. Wa huwa min jinsi fi'li qawmi Ibrahim alaihissalam, dan itu perbuatan mereka sejenis dengan perbuatannya kaumnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Walihada qala ma hakallahu anhu biqaulih. Oleh karena itu Nabi kisahkan bagaimana Ibrahim alaihis salam. Fanadara nadratan fin nujum faqala inni saqim. Maka dia memandang ke bintang-bintang, kemudian berkata, sungguh aku ini sakit. Wa qala ta'ala falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba. Ketika datang waktu malam, kemudian terlihat bintang-bintang. Kemudian berkata pula, hadza rabbi, ila akhir. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Artinya Ibrahim alaihissalam menasehati mereka dan meluruskan apa yang ada di pikiran mereka. Kalian membesarkan bintang-bintang, termasuk bintang adalah bulan dan matahari. Termasuk bintang. Maka diajarkan pada mereka, tayyib, kita mau pilih yang mana? Nah ini besar. Oh, ternyata terbenam. Aku gak mau yang terbenam. Coba yang ini. Ini lebih besar. Terbenam juga. Tayyib yang ini. Bintang, dari mulai bintang-bintang sampai ke bulan, sampai ke matahari. Sampai mengatakan, ini saqim, aku tidak mampu. Ini semua gak ada apa-apanya. Aku ingin menyembah yang menciptakan ini semua. Diajarkan. Kamu kagum dengan bintang-bintang, padahal semuanya lemah. Tetapi kita beribadah kepada yang menciptakan bintang-bintang. Ikhwani fiddin a'azakumullah, limana? Karena memang kaumnya adalah sejenis ini. Allah contohkan kaum yang terjerumus dalam LGBT, kaumnya Nabi Lut. Allah contohkan kaum yang terjerumus dalam nujum, kaumnya Nabi Ibrahim. Allah contohkan kaum yang banyak curang dalam dagang, kaumnya Nabi Syuaib. Dan lain-lain. Allah contohkan bagaimana mereka diazab karena kekufuran mereka dan penentangan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Dan kemudian mereka menjadi kaum yang durhaka. Qala wattafaqu kulluhum aidan ala anna kulla ruqyatin wa ta'zimin aw qasamin fihi syirkun billahi fa innahu la yajuzu takallum bihi. Kemudian para ulama juga sepakat seluruhnya dari madhab apapun, ini madhab yang empat, madhab fiqih, bahwasanya semua ruqyah, jampi-jampi, wa ta'zimin, azimat-azimat, jimat, au qasam, atau sumpah-sumpah dengan nama selain Allah, maka semuanya tidak boleh diucapkan. Haram hukumnya bagi kaum muslimin. Termasuk abrakadabra haram. Termasuk bim salabim haram. Jangan main-main sama kalimat itu. Ya. Tidak boleh. Hun ibn a'azakumullah. Qala la yajuzu takallum bihi, termasuk Jampi-jampi adalah kata-kata yang tidak dipaham maknanya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, seluruh kata-kata yang tidak dipaham haram diucapkan. Karena khawatir diselipkan di sana kalimat-kalimat kufur, kamu tidak tahu. Atau kalimat-kalimat yang dipahami oleh jin bahwa itu memperolok-olok agama, kamu tidak tahu, maka tidak boleh. Ini apa maksudnya? Pokoknya baca aja, ini mantra, jangan mau. Haram hukumnya, tidak boleh. Rajah-rajah yang juga tidak bisa dipaham seringkali mempermainkan lafaz Allah dan mempermainkan lafaz Bismillah. Dan saya pernah lihat sendiri jimatnya mereka, saya bongkar, isinya adalah kertas sudah hampir rusak. Tertulis di sana bis sin sin sin sin sin sin, kemudian mim. Mim mim mim mim mim, mim banyak, kemudian lam lam lam lam lam. Kemudian silang dari atasnya begitu lagi. Lamnya nyambung dengan lam yang di bawah. Ikhwan ibn a'azakumullah, apa dibacanya? Apakah kalian yakin itu dibaca Bismillah? Tidak, sama sekali. Sudah tidak bisa dibaca Bismillah. Na'udzubillah. Sudah berubah maknanya kesana kemari. Bahkan itu adalah memperolok-olokkan lafaz Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Hampir semua sihir memakai kekafiran. Lebih kafir, lebih manjur, kata mereka. Lebih kafir, lebih manjur. Ikhwan fillah a'azakumullah, sehingga ketika muslimin yang terjerumus dalam sihir berperang dengan ateis dengan sihirnya, menang mana? Orang yang ngaku muslimin tapi pakai sihir, sebagian orang-orang Madura, dengan orang-orang ateis yang pakai sihir juga di Kalimantan sana, menang mana? Menang yang ateis. Mengapa? Lebih kafir. Lebih kafir, lebih jahat, lebih kejam, lebih dicintai oleh syaitan. Lebih dicintai oleh syaitan. Wa qala rahimahullah. Wa naw'un wa ittafaqu aidan, dan mereka juga sepakat. Kullu kalamin fihi kufrun, semua ucapan yang mengandung kekafiran. La yajuzu takallum bihi, maka tidak boleh diucapkan. Wa kadzalikal kalam alladzi la yu'raf ma'nahu, demikian pula ucapan yang tidak dipaham maknanya. La yutakallam bihi, jangan diucapkan. Limadha? Li imkani an yakuna fihi syirkun la yu'raf. Karena memungkinkan di dalamnya ada kesyirikan yang tidak diketahui. Ada kekufuran yang tidak diketahui. Ini yang dikhawatirkan. Walihada qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu Nabi bersabda, la ba'sa birruqa ma lam takun syirkan. Tidak mengapa untuk memakai jampi-jampi selama tidak syirik. Dari mana kita tahu bahwa itu tidak syirik? Kalau kalimatnya bisa dipaham, kan begitu. Oh, ini dipaham kata-katanya. Rabban nas. Bismillah, bismillah, bismillah. Allahumma rabban nas, adhibil ba's, washfi anta syafi, la shifa illa shifa, shifa la yugadiru saqama. Wahai Rabb manusia, hilangkanlah kejelekan. Sembuhkanlah, engkaulah penyembuh. Tidak penyembuh selain engkau. Kata-katanya bagus, tidak mengapa. Apalagi sunnah, dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ruqyah dengan ayat, ruqyah dengan hadis, tidak mengapa. Tetapi kalau dengan kata-kata, bukan dengan bahasa Arab, lihat maknanya apa. Bahasa Indonesia, baca ini. Isinya, wahai fulan yang ada di Gunung Kidul, aku memohon kepadamu. Tidak boleh. Kufur. Ini doa kepada selain Allah Ta'ala. Siapa itu fulan yang dimaksud? Oh, itu sudah mati berapa ratus tahun yang lalu. Itu simbah fulan. Tidak boleh. Haram, syirik. bahasa lagi, tapi ini bahasa Inggris. Ya tanya ke translate aplikasi, klik apa itu artinya. Kalau syirik ya jangan. Kalau ragu-ragu, jangan juga. Da'ma yaribuk ila mala yaribuk, tinggalkan yang meragukan pada yang tidak meragukan. Kalau ternyata kata-katanya gak bisa dipaham, bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Arab, bukan bahasa Cina, bukan bahasa Korea, bukan bahasa apapun. Loh ini apa ini? Gak tahu. Dundun karakadun asbamawat jaljalut jaljalut dudu. Apa itu? Ma'adri. Khamil bin a'azakumullah. Maka ini jelas tidak bisa dipaham dan tidak diketahui. Dikhawatirkan itu bahasa jin yang ternyata itu adalah kekufuran atau kesyirikan. Wala yajuzul isti'adzah bil jin. Tidak boleh pula meminta perlindungan bantuan kepada jin. Faqad ghammallahu al-kafirina 'ala dhalik. Allah mencerca orang kafir atas yang demikian. Allah cerca orang kafir karena mereka minta bantuan kepada jin. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Dan bahwasanya ada laki-laki dari kalangan manusia meminta perlindungan kepada laki-laki dari kalangan jin. Fazaduhum rahaqa, menambah mereka rahaq. Dalam tafsirnya ada dua, menambah dosa dan menambah sombong. Dan ini dua-duanya benar. Menambah sombong para jin dan menambah dosa para manusianya yang meminta perlindungan kepada jin. Kanal insi idza nazala bil wadi yaqul. Kejadiannya adalah ketika seorang manusia berjalan di lembah, kemudian dia akan berkata, a'udzu bi'adzimi hadzal wadi min sufaha'i qaumih aw min sufaha'i, yang artinya aku berlindung kepada pembesar lembah ini dari kejahilan atau dari gangguan anak buahnya. Paham yang dimaksud? Mereka berpikir lembah itu tempat-tempatnya jin, dan kalau saya turun, saya khawatir diganggu oleh jin-jin ini, maka berlindung pada yang paling besarnya, pimpinannya, tokohnya, untuk dilindungi dari anak buahnya ini. Jadi kalau kamu diganggu preman, minta perlindungan pada bosnya preman. Begitu maunya. Akhirnya mereka membuat mantra, jampi, a'udzu bi sayyidi hadzal wadi min sufaha'i qaumih. Aku berlindung kepada tokoh besar dari lembah ini dari kejahilan dan gangguan anak buahnya. Maka Nabi SAW menegurnya. Allah SWT menurunkan wahyunya. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Ada manusia minta perlindungan kepada jin. Fazaduhum rahaqa. Ya'ni al-ins wal jin. Yang terkena rahak jinnya dan manusianya sekaligus. Bisti'adatihim bihim. Ya ini kena dosa. Dua-duanya kena dosa. Ay isman wa tughyanan, melampaui batas. Wa jara'atan wa syarra. Tertimpa dosa, tertimpa tughyan, kesombongan, jara'ah kelancangan, wasyarran kejelekan. Subhanallah, jin-jin tadi ketika diminta perlindungan seperti itu justru bertambah lancang. Apa maksudnya bertambah lancang? Semakin ditakut-takuti, semakin dia meratap, tolong jin, tolong jin. Ha, ketawa mereka. Ha, takut-takuti lagi. Semakin parah. Mintanya apa sih tuan jin? Tambah sombong, sampai jadi togut. Aku minta darah seorang bayi yang masih merah. Aku minta nyawa seseorang. Aku minta mulai. Mumpung dibesarkan oleh manusia. Ini rahaq. Zaduhum rahaqa. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Ternyata manusianya juga ada yang tertimpa kesombongan seperti itu. merasa punya jin, kemudian dia bangga dan mengancam seluruh manusia. Berani macam-macam, saya kerahkan pasukan jin. Lah kamu ini siapa? Kamu bukan Nabi Sulaiman yang bisa menguasai jin. Sombong. Rahab. Maka pintu awalnya sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta bantuan kepada jin. Biarkan jin di alamnya, kalian di alamnya. Jangan kalian saling minta bantuan, jangan. Ikhwani fiddin a'azakumullah, jangan berpikir seperti manusia dengan manusia. Lo kan tolong-menolong bagus. Ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bantu-bantulah kalian dalam masalah ketakwaan dan kebaikan, dan jangan saling bantu-membantu dalam kejelekan. Nah itu ta'awun. Sekarang kita cari jin-jin yang muslim, yang salafi, ahlu sunnah. Ah, kamu jin salafi? Iya, saya jin salafi. Jin salafi ganggu orang. Kan dia tidak bisa berhubungan kecuali harus pinjam jasadnya manusia. Itu terjadi pada seorang ustaz yang ngakunya salafi. Ternyata hizbi. Santrinya kemasukan jin. Diruqyah, ngobrol. Akhirnya masuk Islam, katanya. Kemudian menjadi anak buahnya. Wah ustaz, saya mulai sekarang akan berkhidmat untuk membantu apapun yang ustaz maukan, saya bantu. Nanti kalau ada apa-apa, anak itu tadi kesurupan lagi. Pak ustaz, Pak ustaz. Ya, ya, ya. Ustaz, itu ada tamu ustaz di terminal, sebentar lagi datang. Tiga orang, yang satu begini, yang ini, yang ketiga begini. Kelihatannya hajatnya ini. Oh iya, makasih, makasih. Sadar lagi anak tadi. Ya. Begitu datang tamunya, kamu dari sini kan? Kamu mau hajatnya ini kan? Kok tahu? Kamu namanya? Kok tahu ustaz? Wah, ustaz istimewa ini. Ya. Waliyun min awliya'illah. Apa itu? Rohak. Mulai muncul rohak dalam hatinya. Hebat sekali saya. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Hati-hati. Walaupun kamu masya Allah tadinya ahli sunnah, terfitnah dengan ini, bisa bergeser sedikit demi sedikit, ujung-ujungnya kamu jadi dukun. Enam. Tapi lain, ini dukunnya dukun putih. Itu kan dukun hitam, ilmunya ilmu hitam. Kita ilmu putih. Enggak mau yang jahat-jahat, mau yang baik-baik. Enggak ada. Kalau yang namanya isti'anah bil jin, haram. Isti'anah bil jin, haram. Qala, dikatakan selanjutnya. Wadhalika annahum qalu, yang demikian karena mereka juga berkata, qad sadna al-jinn wal-ins, kami telah ikat atau kami telah jalin ikatan yang kuat antara jin dengan manusia. Fal jinnu ta'azama fi anfusiha, maka jin jadi besar di hati-hati orang-orang tadi. Wa tazdadu kufra, dan bertambah kekufurannya. Idza amalatha al-insu bihadhihi al-muamalah, kalau diperlakukan jin seperti itu tadi, maka jinnya semakin sombong, semakin sombong, semakin sombong. Manusianya juga semakin GR, semakin GR, semakin GR. Dan Allah katakan dalam Al-Qur'an, wa yauma nahsyuruhum jami'an ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ. Pada hari ketika dikumpulkan seluruhnya, kemudian dikatakan kepada para malaikat, apakah kalian atau apakah mereka menyembah kalian? Qalu subhanak, maha suci engkau ya Allah, anta waliyuna, engkaulah wali-wali kami, bukan mereka. Bal kanu ya'budunal jin, bahkan mereka itu menyembah jin. Aktsaruhum bihim mu'minun, kebanyakan mereka beriman kepada jin. Fa haula'i alladziina yaz'umuna annahum yad'una al malaa'ikah, maka mereka-mereka yang mengaku-ngaku nyembah malaikat ternyata nyembah jin. Wa yukhatibunahum, yang mengaku-ngaku bahwa mereka mengajak bicara malaikat, bihadil azaim, dengan jimat-jimat tadi, annaha tatanazzal alaihim dalun wa innama tanazzala alaihim syayatin. Ternyata mereka bukan didatangi malaikat, tapi didatangi jin. Rajah-rajah tadi yang pernah saya buka itu ada gambar 4 penjuru mata angin. Yang paling atas Jibril, yang paling bawah Mikail, yang kirinya Israel, Israfil dan Izrail. Kemudian dengan raja tadi, bak bak bak sin sin sin mim mim mim mim lam lam lam lam ha. Ikhwan ibn a'azakumullah, mereka tulis seperti itu dengan keyakinan bahwa dengan raja-raja ini nanti Jibril wa Mikail, Izrail dan Israfil itu bersama kita. Urusan mati Israilnya ada di pihak kita, tenang aja. Urusan rezeki Mikailnya bersama kita. Hujan, tidak hujan, Mikailnya bersama kita. Urusan apa lagi? Urusan perkara-perkara malaikat yang paling besarnya dari malaikat Jibril itu kita. Bersama kita juga. Ini 4 penjuru mata angin. Hadza kadzibun wa iftira. Itu kedustaan. Ketika ditanyakan kepada malaikatnya nanti yaumul qiyamah wa yauma yashuruhum jami'an thumma yaqulu lil malaika, kemudian Allah katakan pada malaikat, aha ulai iyyakum ta'budun, apakah mereka itu menyembah kalian? Malaikat menolak, tidak. Anta waliyuna min dunihim, engkau wali-wali kami, bukan mereka. Bal ya'budunal jin, bahkan mereka itu menyembah jin. Aktsaruhum bihim mu'minun, kebanyakan mereka beriman pada jin, bukan pada malaikat-malaikat. Tayyib. Dan juga Allah katakan dalam ayat lain, wa yawma yahsyuruhum jami'an ya ma'syaral jin qad istakthartum minal ins wa qala awliya'uhum minal ins rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balaghna ajalana alladhi ajjalta lana qala an-naru mathwaakum khalidina fiha illa ma syaa Allah inna rabbaka hakimun alim. Pada hari ketika dikumpulkan mereka seluruhnya, akan dikatakan, wahai ma'syaral jin, wahai kaum jin, kalian telah banyak membawa manusia. Apa jawaban mereka? Qala awliya'uhum minal ins, berkata wali-walinya dari kalangan manusia, rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din, wahai Rabb kami, kami ini saling memberikan manfaat, saling memberikan nikmat, saling memberikan kebaikan. Istamta'a ba'duna ba'dhan, sebagian kami mendapatkan mut'ah dari dia, dianya mendapatkan mut'ah dari kami. Kami memberikan kebaikan untuk mereka, merekanya dapat kebaikan untuk kami. Iyakah? Apa benar seperti itu? Kebaikan jin kepada kamu apa? Ya, memberitahu hal-hal yang saya tidak tahu, hal-hal gaib. Berarti kamu dipaksa percaya sama dia, padahal belum tentu benar. Itu satu. Apalagi kalau cuma ngambilkan barang, kamu ke belakang ke dapur ngambil sendiri bisa. Kenapa harus jin? Oh enggak, karena anu ngambilnya dari lacinya orang lain. Nyolong, nyuri. Jin itu tidak bisa menciptakan uang, kun fayakun, tidak bisa. Sehingga cuma memindahkan dari sana ke sini, dari sini ke sana. Artinya apa? Maling. Barakallahu fikum. Kalau tiba-tiba kun fayakun jadi duit, nomor serinya berapa? Iya kan? Imma tidak sama, wa imma sama. Kalau sama berarti ada yang palsu. Baik. Kalau tidak sama, akan dilihat ini aneh. Gak ada, kami gak nyetak yang seperti ini. Ya palsu juga. Kalau sama persis, kok ada dua? Berarti yang satu palsu. Tetap palsu. Berarti kamu memalsukan uang dengan jin. Kalau bisa. Tidak bisa. Cuma memindahkan. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ala kulli hal. Mereka meminta bantuan dari jin-jin tadi untuk kejahatan dan kejelekan. Sedangkan kamu bantu dia untuk apa? Wahai manusia, saya berikan mut'ah juga pada mereka. Apa? Sesajen. Ada ibadah. Berarti kamu memberikan peribadatan. Mengagungkan, membesarkan, memuliakan, menyembah. Dan jin-jin tadi tambah sombong. Coba sekarang. Kerjakan untukku apa yang biasa kau kerjakan untuk Allah Ta'ala. Ayo. Jadi apa kira-kira? Jadi kafir. Dan itu tes terakhir. Karena jin-jin tadi ingin diagungkan. Syaitan-syaitan ingin disembah. Ya'budahu al-musallun. Itu yang dikehendaki oleh mereka. Sampai bikin arus di lautan. Arus kami juga di atas air. Sama dengan arus Allah, kata mereka. Kata iblis lanatullah alaihi. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Kata manusia-manusia tadi, wali-walinya iblis atau wali-walinya jin tadi berkata, Rabbana istamta'a ba'duna biba'din wa balagna ajalana alladhi ajjalta lana. Ternyata kemudian Allah, engkau sampaikan aku pada ajalku. Mati dalam keadaan kafir. Qala an-naru maswaakum. Maka nerakalah tempat kalian, khalidina fiha, kekal dalamnya selama-lamanya, illa masya Allah, kecuali kalau Allah kehendaki. Fastimta'ul insi bil jinni, maka pemberian manfaat dari manusia kepada jin, atau dari jin dulu kepada manusia, adalah qadha hawaijihim, memberikan hajat-hajat mereka. Wa imtithalu awamirihi, melaksanakan perintah-perintah. Wa ikhbarihi bi syai'in min al-mughayyabat, mengkhabarkan berita-berita gaib. Ingat, berita gaib itu berita yang belum terjadi. Kalau sudah terjadi tempat lain itu bukan gaib. Dan biasanya manusia yang menjadi pelanggan-pelanggan dukun ditipu dari sisi itu. Saya bisa nebak jati diri kamu dari A sampai Z. Sudah selesai, lihat. Berarti saya tahu yang gaib kan? Karena saya tebak bahwa kamu nanti jodohnya si fulan, kamu akan bikin, kamu akan begitu. Beda. Yang pertama tadi dengan yang kedua, beda. Kalau jati diri dia sudah terjadi. Sudah terjadi dan sudah dengar oleh korinnya si jin yang ada pada dia. Maka bisa ditanya, selesai. Kalau kamu dua sahabat dari kecil, kemudian saya tanya sama teman kamu, siapa kamu? Sampai selesai, saya tahu kamu. Begini-begini. Kamu akan jawab apa? Ya jelas aja tanya sama teman saya. Iya kan? Enggak aneh. Bukan gaib. Ini juga sama. Hanya yang ditanya adalah dari kalangan jin. Jinnya bersama kamu terus. Ya enggak aneh. Dan itu bukan gaib. Tetapi ketika nanti akan terjadi, itu gaib. Dan tidak mungkin dukun tadi bisa menebak. Tidak mungkin. Tidak mungkin bisa menebak dengan benar, maksud saya. Tidak mungkin bisa menebak dengan benar. Kalaupun pernah mencuri berita di langit satu, dia akan tambah 1,000 kedustaan. Nasallahu taufiq wal afiyah. Qala, dikatakan selanjutnya, wastimta'ul jinni bil ins. Sekarang sebaliknya. Bagaimana jin-jin tadi bisa mendapatkan manfaat dari manusia? Ta'dhimuhu iyyah, dengan mengagungkannya. Wasti'anatuhu bihi, dan beristianah, meminta bantuan padanya. Wastighatsah, dengan istighatsah. Wa khudu', dengan tunduk padanya, dengan menyembahnya. Itu yang terjadi. Baik, sudah berapa jenis orang yang melakukan sihir yang kita bahas? Dua jenis orang yang hanya berdusta saja, menggambarkan seakan-akan dia punya sihir padahal tidak punya, seakan-akan dia punya bantuan jin padahal tidak. Ini jenis pertama. Jenis kedua yang benar-benar hakikat. Wa naw'un minhum yatakallam bil ahwali syaitaniyah. Dan ada jenis yang ketiga yang berbicara tentang urusan-urusan syaitaniyah, wal kusyuf wa mukhatabatuhu rijal al ghaib, yang akan dibahas insyaallah pada pertemuan berikutnya bi'idznillahi ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.